Ta'ala dan Rasulnya, termasuk dalam perkara talabul ilmi yang kita lakukan ini. Ma'asyiral muslimin, masih membahas dari hadis Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang ayatu al-munafik. Ayatu al-munafik, tanda orang munafik. Dengan mengenal tanda ini, kita semakin berhati-hati. Dengan mengenal tanda ini, kita juga semakin waspada dari orang lain yang memiliki sifat ini. Nah, kita masih membahas pada ayat yang pertama, dan kita masuk ayat yang kedua. Qala as-sani, tanda yang kedua adalah idza wa'ada akhlafa. Apabila dia itu berjanji, akhlafa, menyelisihi janjinya. Apa maksudnya? Ya'iduka. Ya'iduka walakin yakhlifu. Dia itu berjanji kepadamu, tetapi dia sendiri menyelisihi janjinya. Contoh, yaqulu laka mathalan, sa'ati ilaik, saya akan datang kepadamu fi sa'ati sabi'ah sabahan, walakin la ya'ti. Saya akan datang kepadamu pada jam sabi'ah, namun dia tidak datang juga, tanpa udzur, tanpa menyampaikan kejelasannya. Dan itu sering demikian. Aw yaqulu sa'ati ilaika ghadan, atau saya akan datang besok. Ba'da salati dzuhur, setelah salat dzuhur, lakin la ya'ti. Ternyata tidak datang juga. Aw yaqul a'tika kadza wa kadza, atau dia mengatakan saya akan berikan engkau ini dan itu. Wala yu'tik. Ternyata juga tidak memberikan kepadamu. Termasuk beliau mengingatkan kepada orang tua, walaupun hadis ini terdapat inqita'us sanad, lemah sanadnya, namun ini sebagai pelajaran, yakni bagi orang tua, man qala li sabiyyi, orang tua yang mengatakan kepada anaknya, ta'al hak, kemari, akan saya berikan kepadamu sesuatu, summa lam yu'tihi, setelah si anak datang, ternyata orang tua tidak memberikan apa yang dijanjikan tadi. Fahiya kadzibatun, seperti ini termasuk kedustaan. Seringkali orang tua berjanji kepada anaknya, nanti kalau kamu berhasil demikian, na'am, ternyata tidak ditepati. Oleh karena itu Allah berfirman, wahfadu aimanakum, jagalah janji-janji kalian. Wahfadu aimanakum. Barakallahu fikum. Ini poin kedua. Fahuwa, kemudian Nabi bersabda, idza wa'ada akhlafa, wal mu'min idza wa'ada waffa. Maka orang mukmin apabila berjanji, waffa, dia menepati. Nah, kama qala ta'ala dalam surat Al-Baqarah 177, wal mufuna bi ahdihim idza ahadu. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang shodiqin, muttaqin, shodiqin. Dan Allah sebutkan sebelumnya sifat shodiqin, muttaqin, wal mufun, mereka-mereka orang yang menepati bi ahdihim, dengan janji mereka, idza ahadu, kalau mereka berjanji. Barakallahu fikum. Apalagi dengan sumpah, wallahi saya bersumpah, saya akan menjanjikan demikian dan demikian. Maka yang demikian itu jangan sampai seorang berjanji tidak menepati apa yang dijanjikan. Karena ini termasuk sifat munafikin. Nah, karena itu Nabi mengingatkan jangan sampai berjanji disertai sumpah, apalagi itu khianat. Nabi melarang yang demikian itu. Barakallahu fikum. Asal sekarang kita masuk poin yang ketiga, idza tumina khana. Atau sebelumnya, lakinal munafik ya'iduka wa yaghurruk. Namun orang munafik, mereka itu memiliki sifat ya'iduk, memberi janji kepadamu, wa yaghurruk, menipu janjinya. Wa idza wajadta rajula yakhdhiru katsiran bima ya'idu. Apabila Anda dapatkan seorang yakhdhir, tidak menepati janjinya, kathiran, sering-sering, demikian dengan apa yang dijanjikan, wala yafi, tidak menepatinya, fa'lam anna fi qalbihi syu'batun minan nifaq, ketahuilah pada orang itu terdapat cabang-cabang dari kemunafikan. Naam, maka bersumpah, berjanji adalah Ibrahim An-Nakhai, seorang tabi'in. Beliau diingatkan oleh sahabat, ya, apa nasihat para sahabat? Kanu yadribu mana ala syahadah wal ahad wa kunna sigara. Kata Ibrahim An-Nakhai, kibaru tabi'in, beliau mengingatkan bagaimana para sahabat, mereka para sahabat, yadribunana, memukul kami. Memukul maksudnya pukulan mendidik. Anak-anak kecil. Dengan persaksian dan janji. Wanahnu sighar, sedangkan kami anak-anak kecil. Karena sesungguhnya tidak menepati janji, tidak sesuai dengan apa yang dia janjikan. Apalagi sering-sering yang demikian itu, apalagi disertai sumpah-sumpah, ini sesuatu yang membahayakan bagi seorang. Karena termasuk syu'bah minan nifaq kalau dia tidak menepatinya. Baik, sekarang kita masuk poin yang ketiga. Sifat munafik berikutnya ialah idza tumina khana. Apabila dia diberi amanah, u'tumina, diberi amanah, khana, dia berkhianat. Wahada syahid, ini adalah syahid dalam bab, ya? Min hadal hadis lil bab. Babnya ialah perintah menunaikan amanah, ya? Nah, termasuk di antara nasihat Nabi SAW, sifat munafik itu apabila diberi amanah khianat. Wal munafik idza i'tamantahu 'ala malin khana. Orang munafik idza i'tamantahu, kalau kamu memberikan amanah kepadanya 'ala malin, berupa harta. Amanah berbentuk harta. Apa sifat munafik? Khonaka, dia berkhianat dengan hartamu. Taib, saya titip uang 1 juta. Titip, ya, bukan dipinjamkan, dititipkan. Bulan depan saya ambil, ya, tolong dijaga. Ternyata begitu waktu kita mengambil harta kita, dia khianat. Malah dia gunakan untuk kepentingan dirinya tanpa minta izin, ya. Ketika diminta bulan berikutnya, ternyata tidak pula memberikan. Berkhianat dia. Ya, ini termasuk cabang munafik. Demikian pula yang kedua, idza i'tamantahu 'ala sirrin bainak wa bainah. Demikian pula yang kedua. Apabila kamu memberikan amanah suatu rahasia. Rahasia antara dirimu dengan dia. Ya. Ternyata apa? Khonaka. Dia pun berkhianat. Barakallahu fik. Adalah Anas ibn Malik menceritakan, yakni Sabit menceritakan, beliau mendengar Anas bercerita. Suatu saat Anas ibni Malik adalah pelayan dan diperintahkan oleh Nabi untuk pergi. Ya. Ternyata barakallahu fikum dia pulang ke rumah ibunya dalam keadaan terlambat. Kenapa kamu terlambat? Saya disuruh oleh Nabi SAW melakukan hajat demikian dan demikian. Dan ini rahasia. Ya. Dan ini adalah rahasia. Ya. Maka sang ibu, ya, seorang ibu yang baik dalam mendidik putranya, maka sang ibu mengingatkan kepada anaknya, ini adalah sirrun qalat la tukhdiran bi rasulillah. Kata ibunya, jangan sekali-kali la tukhdiranna, jangan sekali-kali kamu Anas, Anas masih kecil, jangan sekali-kali mengkhabarkan bi sirri rasulillah, dengan rahasianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahadin, kepada seorang pun. Demikian ibu mendukung, ibu yang baik mendukung anaknya pandai menyimpan rahasia orang lain. Ya. Dan Anas pun berkata kepada Sabit yang mendengar hadis ini, kata Anas, wallahi la hadastu bihi ahadan lahadastuka ya Sabit, demi Allah wahai Sabit, kalau saya boleh mengkhabarkan kepada seseorang, lahadastuka, saya akan ceritakan rahasia itu kepadamu. Hadis Muslim. Barakallahu fikum. Jadi sebuah rahasia jangan menjadi kalimat yang salah, sudah menjadi rahasia umum. Yang tua, yang muda, yang anak-anak ngerti semua rahasia antum. Padahal antum sudah rahasiakan kepada teman antum. Tentunya antum kecewa, antum khianat. Antum khianat kepada saya. Insyaallah. Ini sesungguhnya seorang mukmin betul-betul dia akan bersabar menjaga amanah tadi. Orang lain pada bicara, dia diam. Kenapa? Saya dititipi amanah supaya tidak bicara. Baru setelah saya boleh bicara, saya akan bicara. Demikianlah orang mukmin berusaha menjalankan amanah. Demikian pula yang ketiga, wa idza i'tamantahu ala ahlik khanak. Demikian pula apabila engkau mengamanahkan terhadap keluargamu, khanaka, ternyata dia khianat kepadamu. Barakallahu fikum. Demikian pula yang keempat, amanah berupa keluarga ya harus dijaga. Wa idza tamantahu ala bai'in wa syira' au syira'in khanak. Demikian pula apabila engkau mengamanahkan terhadap jual beli kepadamu, ternyata dia berkhianat dengan apa yang diamanahkan. Tolong ini barang saya dijualkan. Nanti kalau laku, tolong kita bagi persenan, persentase. Kamu dapat dapat keuntungan 25% dari barang ini. Iya. Amanah, antum jual. Setelah laku, antum sampaikan. Ini barang titip 20 dan ini sudah laku, maka dikurangi 25%. Itu hak saya dan ini haknya antum. Ini namanya dia amanah menunaikan perdagangan jual beli. Barakallahu fik. Seorang mukmin akan berusaha amanah. Demikian pula yang kelima, kata Syekh, kullama i'tamantahu 'ala syai' yahunuka wal 'iyadu billah. Demikian pula setiap kali engkau memberikan sesuatu, sesuatu umum, syai' umum di sini, amanah yang umum sifatnya, ternyata dia khianat kepadamu, wallah wal'iyadu billah, maka yadulu dhalik ala anna fi qalbihi syu'bah minan nifaq. Ini termasuk cabang dari kemunafikan. Sesuatu yang sifatnya umum, suami istri, ya, memiliki rahasia-rahasia yang tidak boleh dia sebarkan kepada orang lain. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, inna min syarri annas indallah manzilah. Orang yang paling jelek kedudukannya nanti di hari kiamat di sisi Allah, siapa itu? Ar-rajul yafdi ila imra'atihi. Seorang suami yang mendatangi hajatnya kepada istrinya. Demikian pula wataqdi ilaih. Demikian pula seorang istri yang menunaikan hajatnya kepada suaminya. Sumayan syuru sirroha. Lalu setelah itu menyebarkan rahasia yang mereka lakukan itu. Hadis Muslim. Ya. Ini termasuk min syarrinnas yaumal qiyamah. Orang yang sangat jahat di seleksi di sisi Allah karena dia menyebarkan rahasia rumahnya sendiri. Barakallahu fikum. Ya, itu sangat rahasia. Dilakukannya pun sangat rahasia, tapi disebarkan. Maka ini ya ibadallah, seorang mukmin betul-betul dia akan menjaga apa yang harus dirahasiakan sampai dalam urusan keluarga. Ya. Maka barakallahu fik, ini beberapa contoh amanah, 5 contoh amanah yang beliau sebutkan dalam hadis ini. Wa akhbaran nabi bihadal khabar li amrain. Dari hadis ini kata Syekh Utsaimin, Nabi mengkhabarkan dengan 2 perkara. Dari hadis ini barakallahu fik, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan 2 perkara. Al amrul awal, yang pertama, an nuhadhira min hadhihi sifat adzamimati. Yang pertama, sisi yang pertama dari hadis ini, beliau mengingatkan untuk nuhadzira, kita berhati-hati. Kita berhati-hati dari sifat-sifat yang tercela ini. Ya, 3 contoh tadi, sifat-sifat yang tercela. Li'anaha min alamatin nifaq. Kenapa kita harus hati-hati? Karena itu termasuk di antara sifat-sifat orang-orang nifaq. Wa yakhsha yakun hadha an-nifaq al-amali muaddiyan ila nifaq fil i'tiqad. Wa yakhsha, dia takut, khawatir. Khawatir jika nifaq amali. Antum sudah belajar pada pelajaran akidatul tauhid, ya, bahwasanya nifaq amali, nifaq jenis perbuatan, ini dikhawatirkan muaddian akan menghantarkan ila nifaq fil i'tiqad, menghantarkan kepada nifaq keyakinan. Kalau i'tiqad berarti sampai tingkatan kufur, karena itu i'tiqadi. Adapun yang kita sebutkan dari 3 sifat ini, nifaq amali. Dan kita harus takut, karena itu akan menghantarkan. Wal'iyadu billah. Wayakunu al-insan munafiqan nifaqan i'tiqadiyan, fayakhruju minal islam wa huwa la yash'uru. Jadilah orang itu menjadi orang munafik, nifaq i'tiqadi. Akhirnya apa? Maka dia akan keluar dari Islam dalam keadaan wahuwa la yash'ur, dalam keadaan tidak sadar. Demikianlah kekufuran, pelan-pelan. Kekufuran itu kadang menyeret seorang keluar dari keperbuatan kufur tadi bertahap dan demi bertahap. Baik. Makanya kata salaf, al-bid'atu baridul kufur. Kebid'ahan itu juga baridul kufur. Pos. Pos yang menghantarkan kepada perbuatan kufur. Maka tidak boleh menganggap remeh perkara bid'ah. Kenapa? Barid al-kufur. Baik. Yang kedua dari hadis ini, fa akhbarana Rasul alaihi salatu wassalam linuhadzira min dzalik. Maka hadis ini menunjukkan Rasul SAW mengkhabarkan kepada kita untuk berhati-hati. Al-amru tsani, perkara yang kedua dari hadis ini adalah linuhadzira man yattasifu bihadhihi sifat, agar kita berhati-hati dari orang yang memiliki sifat dari sifat-sifat ini. Orang yang memiliki sifat-sifat ini, itu tiga sifat tadi, kita harus hati-hati dari orang yang memiliki tiga sifat ini. Wa na'lamu anna munafiq, dan kita tahu bahwa orang yang munafik ini yakhda'una wa yal'abu bina wa yaghurruna bihalawati lafdhihi wa husni qawlihi. Kita tahu bahwasanya orang munafik yakhda'una, menipu kita di depan iya, di belakang tidak. Namanya menipu. Di depan mengatakan bagus, di belakang mengatakan jelek. Ini namanya penipuan. Ya. Orang munafik menipu kita. Kita kalau ditipu dunianya saja takut. Demikian pula kita takut kalau agama kita ditipu orang lain. Makanya ahlul bid'ah yang mereka membuat kebid'ahan-kebid'ahan, kita harus takut. Jangan bermajlis dengan ahlul bid'ah. Khawatir dia akan menipu kita dengan dalil agamanya. Karena itulah Allah katakan, yukhadi'unana, yukhadi'unallaha, yukhadi'unallaha, walladina amanu, wa mayahda'una ila anfusahu. Orang munafik itu kata Allah, yukhadi'unallah. Mereka itu berusaha menipu Allah. Walladina amanu, dan juga orang-orang yang beriman. Ingin menipu Allah, ingin menipu Nabi, ingin menipu para sahabat. Barakallahu fikum. Makanya innal munafikina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Dalam surat yang lain, surat An-Nisa. Orang munafik itu yukhadi'unallah, menipu Allah, wa huwa khadi'uhum. Ternyata apa? Dia sendiri yang menipu dirinya sendiri. Ya. Makanya mereka berbicara yaqulun bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka bicara-bicara sesuatu tetapi ma laisa fi qulubihim, yang diucapkan tidak sama dengan yang di hati mereka. Baik, ini Allah khabarkan demikian. Maka kita harus hati-hati. Wa yal'abu bina, mereka mempermainkan kita. Mereka mempermainkan kita kaum mukminin. Ya. Wa yuhirruna bihalawati lafdhihi, dan menipu kita bihalawati lafdhihi, dengan manisnya tutur kata. Ya. Mereka kalau bicara ta'rifuhum, kata Allah, ta'rifuhum min lahnil qaul. Kamu kenali mereka dari pandainya mereka bersilat lidah. Kata orang kita, bersilat lidah. Jadi dia bisa main dengan lidahnya, menipu banyak orang. Barakallahu fikum. Wa husni qawlihi, dan bagusnya ucapannya. Maka dalam surat Munafikun, apa kata Allah? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka qawluhum. Surat Munafikun. Wa idza ra'aitahum, kalau kamu melihat munafikin, tu'jibuka ajzamuhum, menakjubkan badan mereka, penampilannya orang tertipu. Tasma' liqaulihim wa yaqulu tasma' liqaulihim kanahum khusubum musannada yahsabuna kullu sayhatin alaihim humul adzu, kata Allah. Mereka menyangka setiap ucapan itu menimpa kepada mereka. Maka kalau katakan hubul aduwu, mereka itu musuh. Jangan kagum dengan ucapan musuh. Jangan kagum dengan penampilan musuh. Hubul aduwu fahdharhum. Hati-hati kamu dari mereka. Ini dalam surat Munafikun. Barakallahu fikum. Allah sudah mengingatkan. Fala nathiku bihi. Maka kita tidak percaya. dengan orang munafik. Wala na'tamidu 'alaihi fi syai', dan kita tidak menyandarkan sesuatu kepadanya. Makanya ahlul hadis tidak menerima hadis dari para kadzab. Kalau datang dari perawi yang kadzab, maka hadisnya tidak diterima oleh mereka. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan betapa pentingnya sifat amanah. Sehingga ahlu sunnah betul-betul mereka menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari rijal yang bersih dari sifat kadzab. Taib. Fal mu'min, maka li'annahu munafik wal iyadu billah, karena dia itu orang munafik, dan kita mohon dijaga oleh Allah Ta'ala. Nah sekarang lawan dari munafik, apa lawannya? Wa aksu dalik, lawan daripada munafik, min alamat al-iman, termasuk diantara tanda-tanda iman. Berarti lawannya. Wa yafal mu'min idza wa'ada awfa. Orang mukmin apabila berjanji, awfa, menepati. Itu orang mukmin. Kalau munafik, kalau berjanji dia menyelisihi janjinya. Sampai dalam kisah para ulama, bagaimana orang yang ingin menepati janjinya. Sebuah kisah yang menarik, seorang dia punya hutang kepada temannya. Dalam kondisi antara dia dengan saudaranya terpisah dengan lautan. Dan dia sudah berjanji, nanti kalau pada bulan ini saya akan lunasi utang saya. Qadar Allah masya'a fa'al. Dalam riwayat kapal tersebut ternyata sudah berlayar. Dia pun tertinggal. Padahal dia sudah niat dan sudah berjanji naik kapal tersebut dan akan menghantarkan uangnya sebagai bentuk menepati janjinya. Dia sudah berusaha. Ternyata qadar Allah masya'al demikian. Maka Allah tolong. Orang yang jujur ingin menepati janjinya ditolong oleh Allah. Uang yang dia ingin berikan kepada saudaranya ditaruh di sebuah kayu. Dan ditulisi surat kepada fulan bin fulan, ini adalah uang saya dan ini sebagai janji saya melunasi utang saya. Dilepas di lautan. Dengan izin Allah, saudaranya yang sedang menunggu di sana mendapatkan kayu tersebut berisikan suratnya dia. Demikianlah orang yang jujur. Orang yang jujur akan ditolong oleh Allah dengan perkara yang kadang orang itu tidak mengerti bagaimana Allah menolongnya. Termasuk dalam utang piutang. Jangan sampai kita sudah berjanji nanti tanggal 10 saya lunasi. Datang kemudahan. Hutang 5 juta, 10 juta, datang 10 juta. Dapat arisan. Ini saya sudah fokuskan untuk nyaruta. Ya. Jangan berubah pikiran. Saya akan ganti kendaraan ini saja. Motor ini saja. Saya akan cat rumah ini saja. Begitu teman antum, mana sarung tangannya? Waduh, maaf. Ada hajat yang lain. Apa hajat yang lain? Ngecat rumah. Memperbaiki cat rumahnya. Barakallahu fikum. Jangan seperti itu. Kasihan saudara kita. Dia sudah menolong, sementara kita tidak perhatian dengan orang yang menolong. Padahal Nabi mengatakan, man suni'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang diberi kebaikan oleh saudaranya, balas yang seimbang. Barakallahu fikum. Fa'ilam tajid ma'yukafi'u. Kalau tidak bisa mendapatkan apa yang seimbang, fat'ulahu. Doakan. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Saya telah diberikan pinjaman 10 juta dan ini saya kembalikan. Barakallahu fikum fi amwalikum wa ahlikum. Maksud doanya panjang. Bisa jadi doa antum yang jujur ikhlas. Orang yang menolong antum diberkahi hartanya dan keluarganya. Dia pun mendoakan kita. Wa antum jazakallahu khair wa barakallahu fi amwalikum wa ahlikum. kita didoakan juga. Barakallahu fikum. Itu seharusnya. Namun kadang kita lalai dan lupa. Sebagai seorang mukmin kadang lupa. Barakallahu fikum, maka kita mohon kepada Allah untuk bisa dimudahkan dalam menunaikan segala bentuk amanah. Baik. Yang kedua, fal mukmin, sifat orang mukmin, idza utumina addal amanah. Orang mukmin apabila diberi amanah, ada dia pun menunaikan amanahnya. Ala wajhiha, sesuai dengan sisi amanah yang diberikan oleh pemiliknya. Bisa harta tadi, bisa rahasia, bisa bentuknya keluarga, bisa bentuknya dagangan, dan yang sejenisnya. Bisa jadi sebuah pekerjaan, tugas. Tunaikan sebaik mungkin sesuai dengan arahannya. Wa kadzalika idza haddatsa, demikian pula yang ketiga, orang mukmin lawannya orang munafik, idza haddatsa, bila dia bercerita, dia bicara, kana shadiqan, dia benar ucapannya. Kalau cerita, ceritanya pun benar. Barakallahu fik. Fi hadisihi mukhbiran bima huwa waqi', dia betul-betul mengkhabarkan apa yang sesuai yang terjadi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekalipun dia itu bercerita sesuatu dari ngimpinya, saya tadi malam bermimpi melihat demikian-demikian, ini termasuk min akdabil furok, kedustaan, di antara bentuk kedustaan yang sangat dusta. Dia mengatakan, saya melihat dalam tidur saya memimpi demikian-demikian, ternyata dia tidak mimpi demikian. Ini termasuk kedustaan. Baik. Maka jangan sampai kita, barakallahu fiik, memiliki sifat orang yang dusta. Saya katakan tadi, ahlul hadis menolak hadis yang datang dari kadzab. Wa minal asaf, dan termasuk hal yang mengenaskan. Hal asaf mengenaskan pada masa-masa sekarang, fa inna qauman minas sufaha, sekelompok kaum yang bodoh, indana di sisi kami, idza wa'adtahu biwa'din yaqul, kalau kamu memberikan janji kepadanya dengan sebuah janji, yaqulu, dia berkata, wa'duka injlisiyun am wa'dun arabiyyun, am wa'dun arabiyyun, janjimu itu janji Inggrisiyah, orang Inggris, ataukah wa'dun Arabi, janji orang Arab. Apa maksudnya? Yani anal Inggris hum alladina yufuna bil wa'd. Mereka mengatakan orang-orang Inggris itu orang-orang yang kalau berjanji menepati janjinya. Wahada bila syak safahun wa gharrun biha ulail kafarah. Tentu saja ini tidak diragukan, kebodohan, penipuan, tertipu, maghrur dengan orang-orang kafir. Kalau orang kafir menepati janji karena dunianya, bisnisnya, usahanya, dia berusaha menepati tanggal sekian dibayar. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh dia mengurangi hak-haknya orang lain. Karena apa? Khawatir dunianya hilang. Kalau orang mukmin, yang diharapkan apanya? Pahalanya. Barakallahu fiikum. Wal injlis fihi muslimun wa mu'minun, walakin jumlatuhum kufar. Orang-orang Inggris, ada yang muslim, ada yang mukmin, tetapi jumlatuhum, mayoritasnya mereka, orang kafir. Wafa'uhumul bil wa'di la yabtahuna bihi wajhallah. Menepati janjinya mereka kalau berjanji bukan mencari wajah Allah. Walakin yabtagun bihi ayyuhsinu suratahum, mencari-cari dengannya dianggap bagus penampilan mereka. Indanas liyakhtarannas bihim, supaya manusia tertipu dengan mereka. Fal mu'min fil haqiqah, namun orang mukmin yang hakikah, humul ladzi yafi'u tamama, mendapati janjinya secara sempurna. Faman awfa bil wa'di fa huwa mu'min, siapa yang menepati janji berarti mukmin. Wa man akhlafal wa'da, siapa yang tidak menepati janjinya, kana fihi min khisalin nifaq, berarti ada cabang dari sifat nifaq. Nas'alullaha ayu'idzana wa iyyakum, kita mohon kepada Allah dijauhkan dari nifaq amali wal aqdi dan juga nifaq akidah. Innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah zat yang banyak memberikan pemberian, dan Allah maha mulia. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu barakatuh.